kuasamu mencuri hatimu. Walau kau tak cinta kepadaku, karena ku memikirkanmu selalu. Ku takkan lukai hatimu bila kau telah jadi kekasihku. Dan cinta.